Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masuk ke pembatal ke-9. At-Tasir. Pembatal yang ke-9 yaitu manek taqoda. Barang siapa yang meyakini anna ba'dun nasi, bahwa ada sebagian orang la yasa'uhu al-khuruju, ada sebagian orang yang yasa'uhu al-khuruju, dia memiliki kelapangan untuk keluar, artinya boleh keluar an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya dia gak perlu lagi sholat, sudah keluar. Kenapa? Karena dia sudah mencapai derajat hakikat, ma'rifat. Kalau sholat itu orang syariat, dia sudah keluar dari situ. Dia meyakini ini boleh. Kama wasa'al khadir, sebagaimana dibolehkannya bagi khidir al-khuruja, keluar an syari'ati Musa, dari syariat Musa. Kalau dia meyakini hal ini, ya, lu Khidir aja enggak ikut syariat Musa, maka saya enggak apa-apa enggak ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia meyakini hal ini, fahuwa kafir, maka dia kafir. Paham di sini? Ya, perhatikan di sini. Ya. Kata Syekh At-Tasi, yaitu yang ke-9, man ajaza li ahadin, barang siapa yang membolehkan, memperkenankan li ahadin, bagi kepada siapapun, ayyakhruja an syariati Muhammadin, dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anna Allah ba'asa Muhammadan ila nasi kafatan, karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada segenap manusia. Aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, maka Allah mewajibkan ketaatan kepada beliau kepada seluruh alam ini, manusianya maupun jinnya. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Para nabi dahulu diutus kepada kaumnya, khusus kaumnya saja. Nabi Musa ya Bani Israil. Wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah kepada segenap manusia semuanya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan itu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk segenap manusia semuanya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "Wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua." "Faman lam yastajib lirrasuli," maka barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Rasul, dakwah Rasul, "wa yattabi hadar rasula," dan dia tidak mengikuti Rasul ini, yaitu Muhammad SAW, "fahuwa kafir," maka dia kafirun, dia kafir. "Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan," apakah dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, au ayya millatin kana, atau agama apapun. "Li'annahu bi bi'satihi," karena dengan diutusnya beliau, diutusnya Nabi SAW, awjaballahu ta'atahu wattiba'ahu. Allah mewajibkan untuk mentaati beliau dan mengikuti beliau. Wa man kana 'ala dinil yahudiyyati, maka barang siapa yang berada di atas agama Yahudi, wan nasraniyyati, dan di atas agama Nasrani, fa innahu qad nusikha, maka agamanya tersebut telah dihapus, bibi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Agama Yahudi Nasrani telah dihapus. Yang agama Yahudi mengikuti syariat Musa, agama Nasrani yang sebelumnya mengikuti syariat Isa, si Isa, walau mereka enggak nyembah Isa sekalipun, nyembah Allah semata sekalipun, maka agama mereka dihapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsi Muhammadun, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku, tidak pula Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, maka dia adalah penduduk neraka. Ini enggak ada pilihan lain bagi segenap manusia dan jin, maka mereka wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau manusia dan jin mereka berislam hanya bersyahadat dengan satu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan syahadat yang kedua, tidak sah keislaman mereka. Tidak sah keislaman mereka. Baik, bisa dipahami di sini. Dan ketika mereka telah bersyahadat, maka mereka mesti meyakini wajibnya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan, teladan dalam peribadatan kepada Allah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah ialah ta'atuhu fi ma'amar, tasdiquhu fi ma'akhbar, wajtinaba ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan setiap yang beliau kabarkan, menjauhi setiap yang beliau larang dan beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini penting ini. Kemudian mana lagi tadi? Ya, ini enggak ada kelapangan bagi siapapun, enggak bisa. Ya, enggak bisa dia sendiri. Ya, enggak mau mengikuti syariat Nabi, enggak bisa. Sampai-sampai kata Rasulullah, kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Musa masih hidup saat ini, dia enggak punya kelapangan, enggak punya pilihan kecuali mengikuti aku. Ini sampai Nabi Musa, ini baru sufi sesat kemarin sore, enggak mau mengikuti Rasulullah. Ya. Dengan alasan sudah hakikat, ma'rifat. Kalau ibadah itu syariat. Ya Allah. Punya dalil mereka ya Allah, tapi salah paham. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin. Maka enggak butuh ibadah. Allah musta'an. Ya. Kalau begitu, ibadah terhenti dengan adanya keyakinan. Dipikir kita ini enggak yakin apa yang ibadah. Berarti kita ragu apa? Allah musta'an. Ya, mana lagi? Fala yasa'a ahadan. Maka tidak ada seorang pun tidak punya pilihan. Tidak ada kelapangan bagi siapapun. Ayyakhruja an ta'atihi, untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma khurujul khadri. Adapun keluarnya Nabi Khidir an ta'ati Musa, dari ketaatan kepada Musa. Ya. Maka kata Syekh di sini, ini banyak yang gagal paham. Ya. Banyak yang keliru tidak ngerti. Falianna Musa lam yursal ilal Khadri. Karena Musa memang tidak diutus kepada Khadr. Ya, kata Rasulullah SAW, kana nabiyyu bu'isa ila qaumihi khosatan. Para nabi dahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Wa inna ma bu'istu ila nasi kafatan. Kalau aku diutus untuk seluruh manusia. Kalau Musa memang untuk Bani Israel aja. Ya, ini penting diperhatikan ini. Ya. Perhatikan kata Syekh. Ya. Li anna risalata Musa, karena kerasulan Musa khosatan. Ya, karena risalah Musa khosatun bi Bani Israel. Itu hanya khusus untuk Bani Israel, khosatun bi Bani Israel. Wa idh qala Musa li qaumih, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku padahal kalian telah mengetahui aku adalah rasul Allah untuk kalian. Ya. Untuk kalian, yaitu ya kaumnya Musa tadi. Fa risalatu Musa alaihissalam di Bani Israil. Maka kerasulan Musa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel. Mahia amah. Ya. Mahia amatan li jami'in nas. Ya, boleh mahnya ini dijadikan ma ta'mal amal laisa. Tidaklah dia mencakup seluruh manusia, segenap manusia. Walidzalika al-Khidr. Al-Khadir, demikian pula dengan Nabi Khidir. Kana ala ibadatillah waqtalafa al-ulama'u fil Khadir. Hal huwa nabiyun aw rajulun salihun ala qaulain. Ya. Demikian pula dengan Al-Khidir. Beliau kana ala ibadatillah, beliau berjalan di atas peribadatan kepada Allah. Namun ikhtalafal ulama'u, para ulama berselisih terkait Khidir ini, apakah dia nabi atau orang soleh, wali. Maka ala qawlain. Ini terbagi, ini menjadi dua pendapat. Al-qawlul awwalu, pendapat yang pertama, annahu nabiyun, dia adalah nabi. Di annahu amila asya'a, karena dia mengamalkan berbagai hal. La takunu illa mu'jizatin, yang tidaklah apa yang diamalkan melainkan itu adalah mukjizat. Ya, mislu, semisal. Ya, kharqatil, mislu kharqatin, kharqatin. Tulisan di saya enggak jelas maksudnya. Kharqihi lisafinati. Semisal dia melubangi ya perahu. Wa mislu dabhihi alwalada. Semisal dia membunuh anak kecil. Ya, wa mithlu iqamatihi al-jidara. Semisal dia Khidir ini menegakkan dinding. Alladhi yuridu ayyan qadda. Yang dinding ini hampir roboh. Hadhihi umurun mu'jizatun. Ini semua perkara mukjizat. Li'annaha mabniyatun ala asya'a mughayyabah. Mughayyabatin. Karena dia dibangun di atas perkara-perkara goib, ya. Kenapa Khidir melubangi perahu? Oh, karena di sana ada raja. Kenapa Khidir membunuh anak kecil? Karena dia nanti akan kafir. Kan itu tahu dari mana Khidir? Tahu dari yang, ya. Tahu dari perkara goib diajarkan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wal mu'jizatu la takunu illa li nabiyyin. Sedangkan mukjizat tidaklah itu terjadi melainkan itu pada nabi. Wa aslu qissati Musa ma'al Khidir. Nah, asal kisahnya Musa dengan Khidir, anna Musa alaihi salam khotoba fi Bani Israil. Bahwa Musa alaihi salam berkhutbah di tengah Bani Israil. Ya. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada Musa, hal hunaka a'lamu minhu, apakah ada yang lebih alim daripada dia, daripada Musa, yang lebih berilmu? Faqala la, maka Musa mengatakan, enggak ada. fa'auha Allahu ilaihi, maka Allah mewahyukan pada Musa anna hunaka abdan, bahwa ada di sana seorang hamba fil ardi kada wa kada, di negeri ini begitu, negeri demikian dan demikian, ya, indahu minal ilmi, dia memiliki ilmu, ma laisa indaka, yang engkau tidak miliki. Padahal Musa alaihissalam, maka Musa pun pergi alaihissalam ila hadzal rajul, kepada orang yang tadi telah disebutkan oleh Allah, yatlubu dzalikal ilma, Musa ingin ngaji padanya, ingin nuntut ilmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa id qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada muridnya, la abra hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua buah lautan. Ya. Aw amdiya huquba, atau aku akan berjalan huquba, bertahun-tahun. Safar, yaitu dia bersafar. Falamma balagha majma'al majma' bainihima, maka ketika keduanya Musa dan muridnya telah sampai di pertemuan dua buah laut itu, ya, Allah Ta'ala berfirman ila akhirih, fawajada abadan, maka keduanya fawajada abadan, mendapati seorang hamba min ibadina, yang hamba itu adalah di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami telah memberikannya rahmat dari sisi kami, wa'allamahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan ilmu kepadanya, min ladunna, dari sisi kami. Nah ini, kata mereka mengatakan ilmu yang langsung dari Allah, ilmu laduni, dari sisi Allah, gak butuh hadis, gak butuh hadis. Kalau mau tahu hadis ini sahih atau enggak, tidur aja dulu, ntar tanya Rasul di mimpi. Loh, ini nyata ngomong begitu mereka. Ya dan bila ini berarti penghinaan pada Imam Bukhari. Imam Bukhari capek-capek rihlah tahun-tahun, ini cukup tidur langsung ponis hadis tersebut sahih. Loh, hadis palsu loh. Saya tadi malam ketemu Rasulullah, Rasul mengatakan sahih. Ini batil ini. Ya. Dalam sebuah diskusi perdebatan yang diprakarsai oleh MUI atau Departemen Agama antara seorang ustaz, ya, ustaz Ahlussunnah, dengan mantan menteri agama yang merupakan doktor alumni Timur Tengah. Ya, tahu ya peristiwa itu ya. Doktor Munawir Sajadi. Said Agil Munawar. Oh, apal. Datang. Ini terdapat kejanggalan. Itu dia menceritakan berapa kali, tapi tidak dibantah lagi. Yaitu kata dia, kalau bingung, ini membawakan kisah palsu katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau bingung terhadap satu hadis, tetap besok sekarang tidur, temu Rasulullah. Maka Rasul menyatakan hadis sahih, ini luar biasa. Kalau begitu buat apa rehlah para ulama ilmu hadis? Hah? Dan dia pun juga begitu, guru saya kalau ini ilmu hadis bingung tidur. Siapa gurunya dibandingkan dengan Imam Bukhari? Siapa yang lebih bertakwa gurunya dengan Imam Bukhari? Kalau mau kayak begitu benar ada Imam Bukhari duluan. Udah tidur aja buat rehlah. Capek-capek rehlah talabul ilmi. Kalau datang ke seribu syekh Imam Bukhari, ke seribu guru, ke seribu ulama, Allah Mustahab. Nah ini berbahaya seperti ini ya. Terus lanjut lagi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Maka Musa berkata kepadanya, ya, apakah aku boleh mengikuti engkau supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada anda, ila akhir kisah, sampai akhir kisah, allati dzakarallahu fi suratil kahfi, allati dzakarallahu fi suratil kahfi, yang Allah sebutkan di surah al-kahfi. Hada aslu kisah, ini asal kisahnya, Al Khidir huwa ma huwa min ummati Musa. Khidir bukanlah umat Musa, karena Musa telah diba'at ilan nasi kafatan. Karena Musa tidak diutus ya kepada segenap manusia semua. Padidzalika, oleh karena itu wasa'ahu al khuruj. Maka Khidir punya ya kelapangan untuk keluar ya dari syariat Musa. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafatan. Maka dia wajib, maka Nabi Muhammad diutus untuk manusia semua. Ada yang menyatakan Khidir masih hidup, ini enggak mungkin. Kalau Khidir masih hidup, dia mesti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika di Perang Badar, dia memiliki kelapangan, enggak ada udzur, dia mesti ikut di Perang Badar. Kalau masih ada Khidir. Khidir sudah wafat. Khidir masih hidup. Kalau masih hidup, mesti bersyariat dengan syariat Nabi. Menikah. Ya, enggak ada tabatul menjomblo yang lama dalam Islam. Ya. Karena niatnya seperti orang-orang rahib Yahudi Nasrani yang enggak nikah. Jadi biarawati, biarawan. Jadi paus, jadi uskup. Nah, enggak ada demikian dalam Islam. Tabatul kayak begini. Mana lagi tadi? Hah? Ya. Fala yasahadan min al-khuruj. Ya. Fala yasahadan al-khuruju an syariatihi. Maka seorang pun tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wa hadza fihi raddun ala sufiyyati. Maka ini adalah bantahan bagi kalangan sufiyah alladzina yas'umuna, yang mereka mengklaim annahum yasiluna ila halatin, mereka sudah sampai kepada suatu keadaan laisu bihajatin, yang mereka tidak butuh lagi ila tibair rusuli, untuk mengikuti para rasul. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, karena mereka telah mengambil ilmu dari Allah secara langsung. Wa la ya'khuduna 'anir rasuli, mereka tidak mengambil dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka mengatakan innar rusula, sesungguhnya para rasul innama humul lil awami, rasul itu untuk orang awam. Ammal khawasu, adapun orang-orang khawas, fala yahtajuna ila rusul, enggak butuh kepada rasul. Imam Syafi'i salat sunnah, salat wajib. Imam Syafi'i awam dong. Kalau di mata sufiyah ini, iya enggak? Imam Syafi'i mengikuti sunnah, mengikuti rasul. Imam Syafi'i orang awam dong. Kalau mengikuti sufi ini, ngeri banget ini. Allah musta'an. Ya. Hadza ma 'alaihi gulatus sufiyyati, inilah yang ada di kalangan gulat kaum ekstrim sufiyah. Annahum yasiluna ila halatin, yang mereka menyangka bahwasanya mereka sudah sampai kepada satu hal keadaan. Ya, yastaghnuna 'anil rasul, yastaghnuna 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak butuh kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrujuna 'an syariatihi, keluar dari syariat Nabi. Lidzalika la yusallun, oleh karena itu mereka enggak salat. Wa la yasumun, wa la yahjun, enggak puasa, enggak haji. Wa la ya'maluna bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mengamalkan amalan yang dibawa rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu wasalna ila Allah, kata mereka, kami sudah sampai kepada Allah. Nasallallahu alafiyata, ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Wa hadza qasdu syekhi min dzikri hadhihi mas'alati, inilah tujuan syekh menyebutkan masalah ini. Wa hadza ya raddun 'ala sufiyah, dan ini bantahan terhadap kaum sufiyah alladzina yaz'umuna, yang mereka menyangka annahum yasauhum al-khuruju, yang mereka menyangka bahwasanya mereka boleh keluar ya an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li annahum laisu bihajatin ilaihi, karena mereka enggak butuh kepada syariat Nabi. Ya Allah. Ya, ini ngeri ini. Ya. Maka kisah Sunan Wali Songo yang bertapa 40 hari itu palsu. Walaupun benar kita dustakan. Berarti enggak sholat 40 hari. Syariat Nabi Muhammad SAW sehari sholat 5 kali, itu baru sholat wajib aja. Ya. Oke lah, zaman dulu ketika beliau datang ke sini belum ada kaum muslimin, nggak sholat Jumat, mungkin sholat wajib pun. Kok bertapa di pinggir kali 40 hari? Nggak mandi, syariat Nabi mandi sepekan sekali. Sholat sehari 5 kali, kok bisa bertapa nggak? Ini dusta kisah. Ya, itu kisah-kisahnya yang dibuat oleh kalangan sufiyah. Ya, biar nanti tuh kalau udah. Ya, makanya mereka itu ya sampai sekarang kayak gitu. Habib orang gila yang suka milok-milok. Kan enggak sholat, memang orang gila. Kata mereka tuh wali, semakin gila semakin wali. Wali begitu. Hah? Wali walaupun enggak sholat. Kenapa? Wah, dia ini hakikat makrifat. Itu ikhlas, itu ikhlasnya tingkat tinggi, menampakkan kegilaan, menyembunyikan kekhusyuan. Itu tingkat tinggi itu. Makanya mereka itu jangan heran mereka datang bim-bim berkebim di pilok, mukanya di pilok sama Habib. Kayak anak lulus SD. Bim-bim berkebim maksudnya di mukanya di pilok. Rambutnya dibilok, baju dibilok, itu senang ya. Barokah, cium-cium. Habibnya orang gila, sholat aja enggak. Saya pernah baca ya di internet ya. Apa, Habib itu kan ada waktu itu di Tebet katanya. Habis apa namanya? Nah itulah. Ada di masjid sholat, baru aja iqomah. Takbiratul ihram baru. Habibnya main gitar, guncang. Ada orang yang masbuk. Bib. Ingat Bib, lagi sholat Bib. Orang tersebut kepalanya diambil sama Habib, dimasukin ke keteknya. Kata orang tadi, subhanallah saya melihat Ka'bah. Ya? Ini antara dusta atau tipuan dari setan. Bisa jadi ya, setan akan menampilkan ketiaknya Ka'bah. Bisa jadi. Ya, biar ya semakin tersesat. Kan di sebagian berhala yang disebutkan oleh para ulama, di sebagian berhala setan berbicara di berhala tadi, sehingga para penyembahnya semakin yakin kebenaran dari berhala tadi. Nah, ini. Nah, semakin orang tambah itu sama Habib yang gila itu, yang orang gila tadi. Allah musta'an. Ya. Mana lagi berikutnya? Al-Ashir, pembaca ke-10, terakhir. Al-iradu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal yang ke-10. Al-irad, berpaling. Ya, berpaling dari agama Allah Ta'ala. Tidak mau mengamalkan, tidak mau mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Nah, ini berat ini. Pembatal ke-10 ini. Ya. Berpaling, enggak peduli siang malam dunia aja. Ya, urusan dunia aja. Gimana bisa survive, hidup bertahan. Kata Syekh Shalal Fauzan Al-Ashir wa huwal akhir, yang terakhir, al-irad berpaling an dinillah, dari agama Allah. La yahtammu bid-din. Mereka tidak peduli, tidak memperhatikan agama. La yata'allamu, tidak mau belajar. Walau ta'allama, la ya'malu. Walaupun mereka belajar, enggak mau mengamalkan. Ya. Ini ngeri ini. Yu'ridu 'anil ilmi awwalan. Dia berpaling dari ilmu dulu pertama kali. Tsumma yu'ridu 'anil amali. Kemudian dia berpaling dari amal. Iya dan billah. Nas'alullah al-afiyah. Hatta walau amila, hingga walaupun dia beramal, wahuwa ala ghairi ilmin, beramalnya pun tanpa ilmu, fa amaluhu dolalun, maka akhirnya amalan dia kesesatan aja. Fala budda ayyata'allama awwalan summa ya'malu, ya, maka wajib yang pertama dia beramal, summa ya'mala, ya, boleh ya'mala maktub ke yata'allam. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amala fa hadha min al-maghdubi alaihim. Adapun orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak mau beramal, meninggalkan amal, maka inilah seperti orang-orang yang Allah murkai. Ya, itu Yahudi. Yahudi punya ilmu, tidak mau beramal. Waman akhadhal amala, namun barang siapa yang cuma mau beramal, wa tarakal ilma, dan meninggalkan ilmu, fahadha dhalun, maka inilah orang yang sesat. Orang-orang Nasrani. Wahada ma nasta'idu minhu fi kulli raka'atin. Inilah yang kita bernasta'idu, yang kita memohon perlindungan pada Allah darinya, minhu, di setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, Yahudi punya ilmu enggak mau beramal, waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, Nasrani punya amal tanpa ilmu. Nasrani sekali beramal enggak tanggung-tanggung, mau dedikasi penuh di gereja, jadi biarawan, biarawati, jadi uskup, enggak nikah. Tuh enggak tanggung-tanggung itu. Enggak nikah, kawin dia. Iya. Makanya kan banyak kan biarawatinya itu. Allah musta'an. Tapi intinya apa? Mereka ingin berdedikasi. Ya, amilatun nasibah. Tasla narut. Amin. Ramal sampai capek. Ya, ya, kayak si Bunda Teresa itu. Sampai nenek-nenek gak nikah. Sampai nenek-nenek dia ya, jadi juru dakwah gereja. Bantu orang-orang miskin. Ya, karena dapat support dari orang-orang kafir Eropa. Ya, lihat. Dia gak kawin sampai nenek-nenek gitu. Ya, sampai letih dia, hidup dia. Orang Nasrani gitu punya semangat amal, ya, tapi bodoh. Ya, semua orang Yahudi itu mentertawakan mereka. Orang Yahudi, mereka tuh bodoh. Kitab-kitab ya, kitab-kitab samawi yang diturunkan dari langit, semua menjelaskan haramnya babi. Yahudi sampai hari ini mengharamkan babi. Nasrani menghalalkan babi. Yahudi sendiri mentertawakan. Ya, jahil mereka. Mana lagi tadi? Faman a'rada an dinillah, maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Maka dia murtad dari agama Islam. Tadi yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Seorang tidak diberi udzur karena dia lalai dari menggapai kebenaran. Ya, itu karena enggak peduli. Sibuk hari-hari dia 24 jam untuk urusan itu aja. Di rumah gak ngaji, di kantor dia ada pengajian gak ikut. Sekalinya ada mendengarkan nasihat di khutbah Jumat, dia malah tidur ya. Ada akses dakwah di internet, dia malah cari internet buat dagang, buat senang-senang. Di TV dia bisa nonton ceramah, malah dia mau nonton film, tayangan olahraga. Akhirnya gak ada asupan ilmu sama sekali, gak mau belajar sama sekali. Allah musta'an. Ya, ini ngeri ini. Mana lagi tadi? Allah Jalla wa'ala berfirman, waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya. A'rada an dzikri, maknanya berpaling dari peringatanku, lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ya. Ini ciri-ciri orang kafir kayak begitu. Lihat, diperhatikan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ini orang-orang kafir, mereka berpaling. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waman azlamu, siapakah yang paling lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia malah berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berdosa tadi. Wa hunaka insanun, nah ada orang yang la yata'allam min babil kasal, dia tidak mau belajar karena malas. Hadala yukaffar, Hada la yukafaru. Orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Lakinnahu yulamu ala kasarihi. Namun dia dicela karena kemalasan dia. Ngaji yuk, malas lah. Enggak dikafirkan, tapi dicela karena malasnya. Amma idza kana tarku talabil ilmi. Namun jika dia tidak mau talabul ilmi, kenapa? Ada maruh batin, karena tidak ada antusias fil ilmi, terhadap ilmu. Hada huwal i'radu, inilah jenis berpaling dari ilmu, dari ilmu. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Hada alladhi yakfuru, orang inilah yang kufur. Lakin in kanal mar'u, namun jika orang tadi, ya, jika orang tersebut yarghabul ilm wa yuhibbul ilma lakinnahu indahu kasalun, dia antusias terhadap ilmu, dia mencintai ilmu, namun dia malas. Li'anna talabal ilmi sa'bun, karena menuntut ilmu susah. Yatatallabu sabran, membutuhkan kesabaran. Iyalah, buktinya merebak penyakit muntaber di kalangan penuntut ilmu. Giran susah, kena muntaber. Ya, mundur. Hah? Tanpa berita. Ya tatallabu tahammulan, maka dia membutuhkan tahammulan, daya tahan. Ya tatallabu julusan, dia tahan duduk dalam waktu yang lama. Tuh, pemanggil gak apa-apa. Wahuwa kaslanu, dalam keadaan dia sangat malas. Fahada yulamu, orang yang ini dicela saja. Ala kasalihi, ke atas kemalasan dia. Wa ala tafritihi, karena peremehan dia. Lakinnahu la yasilu ila haddil kufri, namun tidak sampai ke tingkatan kufur. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha, inna minal mujrimin muntakimun. Ini ada ayat yang tadi. Ya. Kemudian kata Syekh, dia penjelasannya al-i'radu alladhi yadullu ala adami rughbati fil ilmi. Maka i'rad berpaling ini menunjukkan ala adami rughbah, atas ketiadaan minat dia, keinginan dia, antusias dia fil ilmi, terhadap ilmu. Al-karahiyatil ilmi, atau karena dia tidak suka terhadap ilmu. Wa hadha huwal kufru wal iyadu billah. Maka ini adalah kekufuran wal iyadu billah. Kemudian Syekh berkata, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi, tidak ada perbedaan di seluruh pembatal-pembatal isri, pembatal ini, bainal hazili, apakah bercanda, wal jaddi, atau sungguh-sungguh, ya, wal kha'ibi, atau karena takut, illal muqra, kecuali jika dipaksa. Ya, kecuali jika dipaksa. Wa kulluha min a'dami ma yakunu khataran, semuanya ini adalah sebesar-besar perkara yang menyebabkan bahaya. Min aksari ma yakunu wuku'an, dan yang paling sering terjadi. Ya, 10 pembatal ini. Fayan bagi, maka sudah sepatutnya lil muslimi, bagi setiap muslim, ayah daroha, untuk mewaspadainya, fa yakhafa minha, untuk takut darinya, ya, ala nafsihi, itu bisa menimpa dirinya sendiri. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi, kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya. Wa 'alimi iqabihi, dan kepedihan hukumannya. Ya, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Secara matan selesai. Secara syarah belum. Ya, kita baca syarah. Kata Syekh, la farqa bi hadhihi an-nawaqidi al-ashrah, tidak ada perbedaan di pembatal 10 ini, bainal jaddi, apakah yang sungguh-sungguh. Al-jaddi, yang sungguh-sungguh itu alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu. Itu yang memang yaqsidu, memaksudkan, menunjukkan apa yang dia ucapkan atau yang dia lakukan. Wal hazil, yang bercanda, huwa alladhi la yaqsidu, dia yang tidak bermaksud. Wa innama yaf'alu hadha min babil mazhi, Namun dia melakukannya karena mazah, bercanda, wala'ab, wala'ab, ya, karena main-main. Wala'abi, ya. Wa fi hadza raddun, maka dalam hal ini terkait pernyataan Syekh di sini tidak ada perbedaan antara sungguh-sungguh dan bercanda, ini adalah bantahan alal murji'ati, bagi sekte sesat murji'ah, alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan la yukaffaru hatta ya'taqida biqalbihi. Nah, ini kata murji'ah. Oh, enggak boleh dikafirkan sampai dia meyakini dengan kalbunya. Ya. Giliran sudah meyakini dengan kalbunya, ya, saya melakukan ini. Ayo murji'ah kafirkan dong. Oh, kafir mengkafirkan hak Allah dan Rasulnya, ya akhir. Ngelesnya murji'ah. Tuh, dia udah meyakini tuh. Ayo murji'ah kafirkan. Kafir mengkafirkan tuh hak Allah, ya akhir. Subhanallah. Nah, ada enggak kayak gini? Masyaallah. Mana lagi tadi? La farqa bainal jaddi wal hazil. Enggak ada perbedaan antara ya. Sungguh-sungguh bercanda, awil khaibi atau takut. Takutnya ini kenapa? Kalau takutnya itu darurat, yang kalau dia enggak seperti dia mati, Bang. Kalau cuman enggak enak, apa enggak bisa. Ya, enggak boleh. Ya. Alladzi yaf'alu hadhihi al-asya'a daf'an lil khaufi. Yang dia melakukan ini semua. Ya. Daf'an, dalam rangka menghilangkan rasa takut tadi. Enggak boleh baru diancam dikit aja. Baru diancam dikit. Akhirnya, kecuali sudah seperti keadaan Amr bin Yasir. Baru. Ya. Allah bela illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Baru ditakut-takutin aja, diancam aja. Ah, ini enggak perlu. Jangan digadaikan iman kayak begini. Kemudian kata Syekh, mana lagi tadi? Al-muqrah, illal muqrah. Kata Syekh kan begitu kan. Ini enggak ada uzur semua kecuali dipaksa. Kata Syekh Shalal Fauzan, ida ukriha, jika seorang dipaksa ayakula untuk mengucapkan kalimatan, sebuah kalimat, fiha kufrun, yang di dalam kalimat tersebut terdapat kekafiran, walam yumkinhu at-takhallusu minal dhulmi illa biha, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk takhallus, melepaskan diri dari kedzaliman illa biha, kecuali dengan mengucapkan kalimat kufur tadi. Ya. Farakhusa lahum Allahu fi dhalika, maka Allah memberikan dia keringanan, rukhsah dalam hal ini. Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, barang siapa yang kafir setelah dia beriman, ya, dia mendapat murka Allah. Semisal Amr bin Yasir yang mengucapkan kalimat-kalimat ejekan terhadap Rasul karena dipaksa. Oh, enggak dibunuh. Ya. Ini Allah katakan kafir. Siapa yang kafir? Illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qalbuhu, dan kalbunya mutmainun bil iman. Ya, tetap tenang dalam keadaan keimanan. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Pak, bihadza syarti, maka berdasarkan syarat ini, wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat. Ya. Maka dengan syarat ini, dan tujuannya dia mengucapkan ucapan kafir untuk menolak, menghilangkan pemaksaan itu saja. Udah. Ya, illa anna qalbahu, namun qalbu dia la ya'taqidu bima yatalaffadzu bihi. Tidak boleh ya takhidu meyakini bima ya talaffadu bihi, tidak boleh meyakini apa yang dia ucapkan, dia menghina agama, kemudian dia kalbunya enggak, ini karena dipaksa. Nah, kayak pelawak, siapa yang maksa dia tiba-tiba ngelawak ya, di ceramah maulid dia ngina-ngina Rasulullah, ngina-ngina Aisyah, ngina-ngina masa kecil Rasulullah, siapa yang maksa dia? Enggak ada kok. Pas klarifikasi bilang dia dipaksa. Tuntutan era milenial. Belum ada kok. Waktu Cina, handphone Cina. Belum azan kok. Oh siap-siap. Mana lagi tadi? Kama hasala li Ammar ibn Yasir, sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir, alladhi sababu nuzulil ayati, yang menjadi sebab turunnya ayat fihi, dalam hal, ayat ini. Lamma akhadahul kufaru, ketika orang-orang kafir menangkapnya, wa adzabuhu, menyiksanya, hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu, hingga akhirnya dia berucap tentang Nabi Muhammad SAW, itu mencelanya, ayya subbur rasulah, dia mencela Rasul SAW, dipaksa. Ya, dipaksa. Fawafaqahum, akhirnya dia setuju sama mereka. Ya udahlah, saya celah. Wasabbar rasulah, dia pun mencela Rasul SAW. Ya, akhirnya dibebasin karena mencela. Waja'a nadiman, dia pun datang pada Nabi dalam keadaan nadim, menyesal. Ilar rasuli, salawat kepada Rasul. Khaifan dan khawatir bima hasolalahu, terkait apa yang terjadi tadi. Dia jujur ini. Maka faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajidu qalbaka? Ah, bagaimana kamu dapati hatimu? Qala mutma'innan bil iman. Qalbu saya tetap tenang dalam keimanan. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in adu fa'ud. Fa in adu fa'ud. Kalau mereka balik lagi, nyiksa lagi, fa'ud, ulangi lagi. Enggak apa-apa, celak lagi. Karena dipaksa. Ya. Baru diancam, oh, kalau enggak ini saya materai 6.000 nih. Ya, takut. Wanzalallahu taala, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa, yang kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Ya, Allah taala berfirman, la yattakhidil mu'minu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali dan meninggalkan orang-orang beriman. Ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti, tuqah minhum. Ditakuti dari mereka. Ya, na'udzu billahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabihi. Amin. Syekh Husain hanya mengomentari. Amin. Kita berlindung dari Allah, kepada Allah dari penyebab yang menyebabkan segala hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan pedihnya adabnya. Selesai. Nah, pertanyaan kita baca enggak? Baca, penting ini, enggak apa-apa. Nanti asar nyicil, habis asar lagi. Sabar tadi katanya tuh duduk sabar. Lo antum nanti pulang, di sini masih ada. Kalau antum nanti selesai nih, antum pulang, di sini masih ada kajian kan? Ini anak-anak sini, ntar belajar tuh, masih tetap belajar. Habis maghrib, habis isya, habis isya sampai jam berapa lagi? Jam 9 lagi. Oh, wah, sakala sama anak-anak marga. Ya, soal al-as'ilah, pertanyaan. Soal. Ini pertanyaan yang jawab Syekh Fauzan, bukan saya. Ma huwa al-farqu bainal kafir wal musyrikin? Apa perbedaan antara kafir dan musyrikin? Al-jawab. Bainahuma umumun wa khususun. Di antara keduanya ada yang umum, ada yang khusus. Asyirku a'ammu minal kafir, minal kufri. Kesyirik lebih utama dari kufur. Fakulu musyrikin kafirun. Setiap musyrik kafir. Walaysa kullu kafirin musyrikan. Tidak setiap orang kafir musyrik. Fal musyriku ya'budullaha wa ya'budu ghairahu. Orang musyrik beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Dilarung saji, habis itu sholat. Tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah, habis itu sholat wajib, habis itu ba'diyah, habis itu murojaah, hafalan dia. Nah, besok larung saji lah. Ini musyrik. Amal kafir, fa innahu yajhadu wujudallah. Ada pun orang kafir yang mengingkari keberadaan Allah Jalla wa'ala, wala ya'tarifu billah, tidak mengakui keesaan Allah. Wala ya'tarifu bi dinillahi minal adyan, tidak mau mengakui agama Allah, ya, tidak mau mengakui agama manapun. Hadza huwal kafir al jahil, inilah orang kafir yang menentang. Amal musyrik bahwa ya'tarifu wa ya'taqidu, musyrik mengakui, meyakini, lakin ya'budullaha wa ya'budu ghairahu, namun dia menyembah Allah, menyembah selain Allah juga. Bahwa musyrikun kafir, kalau musyrik ya kafir, faqulu musyrikin fa innahu kafir, setiap musyrik maka dia kafir. Walaysa kullu kafirin yakunu musyrikan, namun tidak setiap orang kafir dia musyrik. Li'annal kafira qad yakunu mulhidan jahidan, karena orang kafir dia seringnya adalah mulhid yang menentang, ya, ateis dan jahid menentang. Soal pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi, ya, semoga Allah membaguskan Anda, wahai saya. Ashkala alaina, ada muskilah buat kami, ada problem, ada rancu buat kami. Qaulul mu'allifi, yaitu ucapan mu'allif membuat kami rancu. Perkataan mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allumuhu wa la ya'malu bih, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Hal yadkhulu fihi al-awamu al-yawma, apakah masuk ke sini orang awam hari ini? Alladzina la yafqahun, yang mereka tidak mau belajar al-ilma asy-syar'i, wa la yarghabun, tidak ada antusias, ya, tidak mau belajar, walakinnahum ta'allamu, ya, namun mereka telah belajar, min tufulatihim, dari masa kecil mereka, at-tauhid, mereka telah belajar tauhid, wa amilu bihi, dan telah mengamalkannya, namun sekarang enggak mau. Al-jawab, la yadkhulu haula, mereka enggak masuk, ya, enggak masuk ke dalam pembatal keislaman ke 10 ini. Li'annahum ajizuna ani ta'allumi, karena mereka, ya, karena mereka tidak mampu belajar. Au mutakasilun ani ta'allum, atau karena memang malas belajar. Hum muslimun, mereka tetap muslim. Hum mu'minun wa ya'budunallaha, mereka beriman, beribadah kepada Allah. Mahum mislal mu'ridi, mereka tidak seperti orang yang berpaling. Al-mu'ridu, orang yang berpaling, alladhi malahu ragbatun fil ilmi, yang mereka tidak memiliki antusias terhadap ilmu. Wala lahu raghbatun fid din, enggak punya antusias terhadap agama. Ya, kalau ada orang ngomong agama kepada mereka, malah mereka marah. Ini mabok agama. Hadza huwal mu'ridu, inilah mu'rid, orang yang berpaling. Ya, soal pertanyaan berikutnya. Fadilatul Syekh wa fadilatul Syekh, Hatib ibn Abi Balta'ah, ini sahabat Nabi. Ya, Hatib ibn Abi Balta'ah, orang yang ikut di perang Badar, sahabat Nabi, yang membocorkan rahasia Fathul Mekah kepada musyrikin Quraisy, dengan harapan kalau dia bocorin rahasia di penyerangan Nabi dan sahabat ke Fathul Mekah, nanti orang musyrikin Quraisy akan merasa berjasa, utang budi. Nanti musyrikin Quraisy akan melindungi keluarga dia masa ada di Mekah. Nah, taib, ini Hatib ibn Balta'ah radhiyallahu anhu, sahabatnya. Yahweh Fadilatul Syekh, terkait Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, awanan musyrikin, dia kan membantu orang musyrik, wal kafarata, dan membantu orang-orang kafir. Walam yukafirhu an Nabi SAW, Nabi SAW tidak mengkafirkannya. Ini terkait pembatal keberapa tadi? Hah? Mudaharatu, pembatal ke-8. Fahal kullu man awanal kuffara minal muslimina yakfuru, apakah setiap orang yang membantu orang kafir, ya, dari kalangan muslimin untuk melawan muslimin, dia kafir? Al-jawabu, kata Syekh Hatib ibn Abi Balta'ah Balta'ata radhiyallahu anhu, lahu minas sawabiki, beliau memiliki sawabik, memiliki keutamaan senior dalam, ya, dalam Islam, beliau senior. Maka farahullahu bihi anhu, Allah, ya, telah menghapuskan dosanya, anhu bihi, ya, dengan sebab kesenioran dia tadi. Li'annahu min ashabi Badrin, karena beliau adalah sahabat yang ikut perang Badar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika Umar bertanya, kenapa dibiarkan ini Hatib ibn Balta'ah? Kan ditanya beliau. Jadi kisahnya gini, ya, enggak disebutin ini. Yaitu Hatib ibn Abi Balta'ah mengirim surat lewat perantara tukang wanita yang dibayar supaya ke Mekah memberikan, membocorkan rencana kaum muslimin yang di Madinah untuk menyerang. Dengan harapan musyrikin nanti utang budi. Kalau utang budi akan menyelamatkan keluarga Hatib yang ada di Mekah. Allah kasih tahu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus Ali dan sebagian sahabat untuk mengejar wanita tadi yang sudah di tengah perjalanan. Ya. Mana suratnya ketemu? Enggak ada, sumpah. Rasul udah bilang kan ada sama wanita itu. Wanita itu bilang enggak ada. Ya sahabat, kami cuci pakaian kamu. Sekarang. Nah, akhirnya dikasih surat. Dikasih ke Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah. Mahamalaka. Apa yang membuatmu melakukan ini? Umar udah enggak sabar. Ya. Izinkan saya membunuhnya, Rasulullah. Dan Rasul enggak menyalahkan Umar. Ya, jadi Umar langsung mengkafirkan. Memangnya Umar mau menebas pala orang gitu, halal darahnya, terus masih nganggap muslim. Berarti Umar apa? Mengkafirkan. Ya, izinkan saya menebas pala Rasul. Rasul tidak larang. Namun hanya Rasul menjelaskan ke Umar. Oh, Umar, apakah enggak tahu dia Adul Badr? Ya. Lihat, waqad qala Nabi SAW, dan Nabi bersabda kepada Umar, "Innallaha tala'ala ahli Badrin." Ya. Wahai Umar, sesungguhnya Allah telah mengetahui ahli Badar. Faqal, maka Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah berfirman kepada ahli Badar, "Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Sungguh aku telah ampuni perbuatan kalian." Namun di masa Umar ada ahli Badar yang minum khamar, dicambuk tetap sama Umar. Ya, hukum tetap berlaku. Ya, namun yang seperti ini ada dari Nabi SAW bahwasanya dia ada takwil. Ada takwil ini karena nanti kalau saya memberikan jasa kepada musyrikin, musyrikin akan berutang jasa menyelamatkan keluarga saya. Ya. Taib. Wa huwa mu'minun shadiqul iman, dan Hatib bin Abi Balta ini mu'min. Imannya benar, bukan dalam rangka iman dia kafir munafik ingin membocorkan rahasia kaum muslimin, tidak. Ya. Lakinnahu fa'ala ma fa'ala, namun dia melakukan apa yang telah beliau lakukan, li'annahu ta'awwala li nafsihi, karena dia mentakwil untuk diri dia sendiri. Ya. Wa dhanna anna hadha ma yadurru al-muslimin, dan dia menyangka hal ini tidak memudaratkan kaum muslimin. Toh juga Mekah udah lemah, toh juga bakal diserang gitu. Lidzalika Rasulullah SAW lam yukaffirhu, oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya. Ya, jadi Rasul cuma mengklarifikasi kepada Umar secara khusus dan para sahabat bahwasanya dia tidak kafir. Tapi ketika Rasul mendengar Umar mau membunuhnya, ya, mau membunuhnya, ini adalah bentuk pentakfiran Umar kepada Hatib bin Abi Baltah. Mau membunuhnya. Nah, Rasul hanya menjelaskan ini setelah ditanya dulu, kenapa, sebabnya apa. Kalau sebabnya memang karena kebencian, maka Rasul pasti mengkafirkannya dan membunuhnya. Li'annahu sahabiyun jalilun, karena sahabat yang mulia. Hasala minhu ya khata'un an ta'wil, ya, kesalahan itu terjadi karena ta'wil. Walahu sabiqatun, dan beliau memiliki kesenioran dalam Islam. Kaffarat anhu ma hasala, ya, ya, dia memiliki amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosanya, kekeliruannya. Soalu, pertanyaan berikutnya. Asabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala bagi Anda wahai Syekh. Halin fitratu hujjatun ala man kafar? Apakah fitrah yang merupakan hujah atas orang-orang kafir? Al-jawab. Ya. Fitrah, paham enggak yang Nabi bersabda? Ya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Al-jawab, al-hujjatu bi irsali rusuli. Jawab, hujah adalah dengan diutusnya para rasul, bukan fitrah. Amal fitrah itu wahdaha, adapun fitrah semata, fala takfi hujatan, dia tidak cukup sebagai hujah. Walau kanatil fitru hujatan, seandainya fitrah itu sudah cukup menjadi hujah, ma arsalallahu ar-rusulah, maka Allah tidak akan mengutus para rasul. Rusulan mubasyirina wa mundzirin, Allah mengutus para rasul yang menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada hujah lagi bagi manusia, ya, membantah Allah, kenapa Allah kasih sanksi di neraka, sesudah diutusnya para rasul. Nah, kan udah diutus rasul. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh. Ya. La tu'raful wajibatu wal muharramatu wal makruhatu hadza ma yubayyinuhu illa rasul. Ya. Maka tidak diketahui perkara-perkara yang wajib, yang haram atau yang makruh, ini semua tidak ada yang bisa menjelaskannya melainkan para rasul. Walakinnal fitratu walakinnal fitrata. Ya, sudah ada ya. Namun yang namanya ya, fitrah, dia adalah turbatun salihatun lil khair. Dia adalah turbah, itu tanah. Maksudnya tempat yang salihah, yang cocok, yang layak lil khair, yang cocok untuk menerima kebaikan. Walakinnaha, namun fitrah itu la takfi, tidak cukup. Lau asya al-insanu alaiha, seandainya manusia hidup di atas fitrah, walam yata'allam, walam ya'mal syai'an, dia enggak belajar, tidak mengamalkan apapun, fa innaha la takfi, ini enggak cukup. Manusia dilahirkan di atas fitrah, habis itu enggak mau ngapa-ngapain. Ya enggak cukup. Ya. Nah, sedikit lagi. Apa? Mau habis asar lagi? Apa cukup? Nah, habisin aja ya. Baik, habis asar kita lanjut. Ya, dihabiskan soal jawab. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.